sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sang diwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan.